Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله بارك الله فيكم. طيب, kita lanjutkan kajian kita Kitab Al-Adabul Mufrad pada bab ke-188 bab Hijratur Rajul. Bab tentang mendiamkan seseorang. Pada bab ini, barakallahu fikum, ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya terkait dengan adab bermasyarakat, yakni adab untuk mendamaikan saudaranya yang sedang berselisih dan tidak mencelanya. Maka pada bab ini adalah terkait barakallahu fikum satu keadaan, yakni hijratur rajul, mendiamkan seseorang. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Saleh, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saleh, qala haddatsani Al-Laits, telah menceritakan kepada kami al-Imam Al-Laits, qala haddatsani Abdurrahman ibn Khalid, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid an ibn Shihab, dari Ibnu Shihab, an Auf ibnil Harith ibn Tufail, dari Auf ibnil Harith bin Tufail, wa huwa ibnu akhi Aisyah li ummiha, yang mana Auf ibnil Harith bin Tufail ini adalah anak dari saudaranya Aisyah seibu. Ia menyatakan anna Aisyah radhiyallahu taala anha hudditsat, bahwasanya diceritakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha anna Abdullah ibn Zubair qala fi bai'in aw ata'in atathu Aisyah wallahi latu latunati wallahi latantahiyan Aisyah aw la ahjuranna 'alaiha. Diceritakan kepada Aisyah barakallahu fikum, pada suatu saat Abdullah bin Zubair berkata dalam sebuah jual beli atau suatu pemberian, yang mana pemberian tersebut diberikan oleh Aisyah. Abdullah bin Zubair menyatakan demi Allah Aisyah harus menghentikan perbuatannya. Aula ahjurunna 'alaiha, atau saya akan meninggalkannya. Faqalat, maka ketika hal itu diceritakan kepada Aisyah, Aisyah menyatakan ahuwa qala hadza, apakah dia telah berbicara seperti ini? Qalu, maka para sahabat menjawab na'am, iya. Qalat Aisyah, maka Aisyah menyatakan huwa lillahi nadrun alla ukallima ibn Zubair kalimatan abadan. Dalam hal ini demi Allah aku bernazar untuk tidak berbicara dengan Ibn Zubair satu kalimat pun selamanya. Perlu diketahui bahwasanya Ibn Zubair ini barakallahu fikum adalah keponakan Aisyah. Fastashfa'a Ibn Zubair bil muhajirin hina talat hijratuha iyyahu. Lalu pada waktu yang lumayan lama, Ibn Zubair meminta kepada orang-orang muhajirin, ya, pada masa-masa pemboikotan pendiaman Aisyah kepada beliau ini lama, minta tolong kepada orang-orang muhajirin supaya barakallahu fikum ini tidak terus berlangsung. Faqalat, maka hal itu Aisyah pun menyatakan lagi ketika tahu wallahi la usaffi'u fihi ahadan abadan, demi Allah saya tidak akan minta tolong kepada salah seorang dalam masalah ini selamanya. Wala atahannisu ila nadril ladzi nadartu abada, dan aku tidak akan melanggar apa yang telah aku nadarkan untuk selamanya. Jadi Aisyah tetap bersikukuh ingin menjalankan nazarnya, yakni tidak mau berbicara dengan Ibn Zubair. Falamma tala ala Ibn Zubair kallamal miswara Ibn Makhramah wa Abdurrahman Ibn al-Aswad Ibn Abdi Yaguth, maka tatkala dirasakan sudah terlalu lama oleh Ibn Zubair pemboikotan tersebut, maka Ibn Zubair berbicara dengan Miswar Ibn Makhramah dan Abdurrahman Ibn Al-Aswad bin Abdi Yaguth, wahuma min Bani Zuhrah, dan keduanya dari Bani Zuhrah, dari Bani Zuhrah. Barakallahu fikum. Faqala lahuma, maka Ibn Zubair menyatakan kepada keduanya kepada Al-Miswar ibnu Makhromah dan Abdurrahman ibnu Al-Aswad, ansudukuma billahi illa dakhal tumani ala Aisyah. Kata Ibnu Zubair, saya minta tolong kepada kalian berdua, bersumpah kepada Allah supaya kalian berdua memasukkan saya untuk mempertemukan dengan Aisyah. Fa innaha la yahillu laha antandhira qati'ati, karena sungguhnya tidak halal bagi dia, bagi Aisyah, dia bernazar untuk memutus silaturahmi denganku. Fa aqbala bihi al-Miswaru wa Abdurrahman mustamilaini alaihi bi ardiyatihima. Maka Al-Miswar dan Abdurrahman keduanya menerima usulan Ibnu Zubair sambil memegangi Ibnu Zubair dengan selendang keduanya. Hatta sta'zana ala Aisyah, sampai akhirnya keduanya pun membawa Ibnu Zubair menemui Aisyah dan minta izin. Faqala, kemudian mengatakan, assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Ana dakhul. Assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami boleh masuk? Faqalat Aisyah. Maka Aisyah menyatakan, udkhulu. Masuklah kalian. Qala, maka keduanya berkata, yakni Al-Miswar dan Abdurrahman, kulluna ya ummal mu'minin, kami semua wahai ummul mu'minin, yakni Abdurrahman dan Al-Miswar. Qalat, na'am, ya, udkhulu kullukum, kalian masuk semua. Wala ta'lamu Aisyah anna ma'ahuma Ibnu Zubair. Ketika itu Aisyah tidak tahu kalau bersama keduanya itu Ibnu Zubair diajak. Falamma dakhalu dakhala Ibnu Zubair fil hijab. Maka tatkala mereka semua masuk, Ibnu Zubair pun masuk. Ya. Barakallahu fikum. Masuk. Ya, ke dalam hijab, yakni meninggalkan keduanya tapi masuk ke dalam hijab yang awalnya tanpa hijab, yang awalnya ada hijab, lalu menerobos masuk hijab karena memang keponakannya. Wa'tanaqa Aisyah, kemudian Ibnu Zubair merangkul Aisyah. Wa tawfiqa yunashiduha wa yabki. Lalu Abdurrahman bin Zubair barakallahu wafikum mengharap, meminta tolong kepada Aisyah untuk menghentikan boikotnya sambil menangis. Wa tawfiqal miswaru wa Abdurrahman yunashidani Aisyah illa kallamathu wa qabilat minhu. Sementara Al-Miswar dan Abdurrahman keduanya mulai memberi masukan, merayu Aisyah, kecuali pada perkara yang dia memboikotnya dan tidak mau menerimanya supaya mau menerima kembali. Wa yaqulani, dan keduanya mengatakan kepada Aisyah, qad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah. Sungguh engkau telah tahu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang dari apa yang telah engkau ketahui dari perbuatan boikot, mendiamkan wa annahu la yahillu lirrajuli ayyah jura akhahu fawqa salasi layalin, bahwasanya tidak halal bagi orang untuk dia menghajir, memboikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Ini kalau dalam urusan dunia. Qala, maka barakallahu fikum, perawi menyatakan falamma aktsaru ala Aisyah minat tadhkirah wat tahrij tafiqat tudzakkiruhuma wa tabaki wa taqulu inni qad nadartu wan nadru syadid falam yajala biha hatta kallamat ibn Zubair. Kata perawi, maka tatkala keduanya memperbanyak peringatan dan tekanan kepada Aisyah, maka Aisyah langsung mengingat atas apa yang pernah dia ucapkan. Kemudian dia menangis, menyesal, lalu mengatakan, sesungguhnya saya telah bernazar dan nazar tersebut syadid, bahaya. Lalu keduanya pun terus menerus untuk membujuk, mengingatkan Aisyah supaya dia mau berbicara lagi dengan Ibnu Zubair. Akhirnya mau menerima. Wa a'taqat fi nadriha 40 raqabatan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau melanggar, membatalkan nazarnya dengan membayar kafarah, yakni dia membebaskan 40 budak wanita. Wa kanat tadkuru ba'da ma'a'taqat 40 raqabatan satabaki hatta tabulla dumu'uha khimaroha. Dan setelah itu, apabila Aisyah mengingat nazarnya yang telah dia tebus dengan membayar kafarah 40 budak wanita yang telah dia bebaskan, dia menangis sehingga hatta tabulla dumu'uha khimaroha, sehingga tetesan air matanya membasahi kerudungnya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakallahu fikum, yang pertama, bahwasanya at-tadabur wa taqata' wal hajr, bahwasanya saling membelakangi, memutus hubungan dan mendiamkan saudaranya, itu apabila dalam urusan dunia hanya diperbolehkan selama 3 hari. Urusan dunia, urusan pribadi hanya diperbolehkan selama 3 hari. Adapun az-ziyadah fiha 'ala thalathi li ajliddin tajuz. Adapun menambah lebih dari 3 hari karena permasalahan agama, ya, sebagai peringatan karena penyimpangan yang didiamkan dalam masalah agama, maka itu boleh lebih dari 3 hari. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, assalamu qabla al-istidzan bid-dukhul. Hendaknya mengucapkan salam sebelum meminta izin, sebelum berbicara untuk masuk menemui seseorang. Sebagaimana Al-Miswar dan Abdurrahman di sini, keduanya ketika hendak meminta izin, ketika hendak mengatakan ana dakhul, apakah kami boleh masuk, keduanya mengucapkan salam kepada sahibul bait, pemilik rumahnya. Dan ini adabnya, mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, haramnya memutus hubungan silaturahim apabila itu ada atau terkait permasalahan dunia, itu diharamkan. Namun apabila ada permasalahan agama, maka boleh lebih dari 3 hari sampai orang yang didiamkan atau diboikot itu, barakallahu fikum, dia kembali rujuk kepada al-haq, atau setidaknya berkurang dari kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian faedah yang berikutnya, tidak diperkenankan, yakni diharamkan, mendiamkan saudaranya karena permasalahan dunia, kecuali hanya 3 hari saja. Barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, yang mana Al-Miswar dan Abdurrahman menasihati, memberi masukan kepada Aisyah untuk memaafkan keponakannya, yakni Ibnu Zubair. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, adamul ibrari bil yamin idza kana fihi qati'ah wa nahwuhu. Tidak diperbolehkan bersumpah apabila itu dalam tujuan memutus silaturahim atau pelanggaran yang lainnya. Karena sumpah dengan nama Allah itu hanya diperbolehkan pada perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah, barakallahu fikum, itu sama dengan kafaroh nazar. Jadi kalau ada orang yang melanggar nazarnya kemudian menebusnya, maka tebusannya sama dengan kafaroh sumpah. Sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, kafaratun nadri kafaratul yamin. Tebusan melanggar nazar sama dengan tebusan melanggar sumpah. Yakni sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-89, kafaroh dari nazar sama dengan kafaroh dari al-yamin, yakni kafaratul yamin, tebusan dari orang yang melanggar sumpah. Itu yang pertama, membebaskan budak. Kalau tidak bisa, maka memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Ya, membebaskan budak atau memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, baru berpuasa selama 3 hari. Barakallahu fikum. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha membebaskan 40 budak. Barakallahu fikum. Dan di sini budak mukminah yang diutamakan atau mukmin tidak membebaskan budak orang kafir atau budak yang kafir. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, al-buka'u min khasyatillah wa isanit taubah. Adalah keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan berbuat ihsan setelah taubat. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan wara'u Aisyah, sifat wara'nya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sikap kehati-hatian beliau terhadap perkara-perkara yang melanggar agama supaya jauh darinya. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara ciri orang yang berada di atas kebaikan adalah dia senantiasa yusiruna ala islahi dzatil bayin, senantiasa mendamaikan dua orang yang bertikai atau pihak-pihak yang bertikai. Itu di antara ciri ahlul khair, orang yang memiliki kebaikan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan hirsu ibn Zubair alal islah wa adamil qati'ah, semangatnya Ibn Zubair untuk damai, memperbaiki hubungan dan tidak memotong silaturahmi. Padahal Ibn Zubair sendiri, beliau yang awal barakallahu fikum ingin memboikot, mendiamkan Aisyah. Tapi akhirnya sadar, ya, dan ternyata barakallahu fikum tidak memboikot Aisyah. Kemudian yang terakhir, tahrimu hijratil muslimi akhahu, haramnya seseorang mendiamkan saudaranya. Ini dalam urusan pribadi hanya boleh 3 hari, adapun urusan agama boleh lebih dari 3 hari sampai nampak kemaslahatan yang ada padanya. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara faedah dari hadis ini terkait hijratul rajul, mendiamkan seseorang. Jadi hukum asalnya kalau itu urusan dunia boleh, tapi memaafkan itu afdol, lebih baik. Kalau urusan agama, maka itu dikembalikan kepada maslahat. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi lahuna, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.